Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa yang berbahagia, kembali kita lanjutkan kajian atau pelajaran berkaitan dengan ahkamut tifl, hukum-hukum seputar anak kecil. Di antara ketentuan, di antara syariat Islam, ketika ada saudara kita yang diberi momongan, maka satu hal yang baik, satu hal yang dianjurkan adalah kita menyampaikan kabar gembira kepada orang tersebut atas momongan yang Allah berikan kepadanya. Maka di antara amal soleh adalah menyampaikan satu hal yang menggembirakan, satu hal yang membahagiakan kepada seseorang. Artinya ketika ada satu kabar yang baik, yang jika kabar baik ini kita sampaikan kepada orang tersebut, dia senang dan berbahagia, maka menyampaikan kabar baik ini kepada orang tadi yang sebelumnya dia tidak mengetahui kabar ini adalah diantara amal kebajikan. Dan memberikan kabar gembira tentang datangnya momongan yang baru, ada satu hal yang dituntunkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpai bahasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira kepada orang yang akan Allah berikan kepadanya momongan, ya, momongan dan keturunan. Di antaranya adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena lama menikah dan tidak diberi momongan. Beliau berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permohonan dan doa Ibrahim, dan Allah pun memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan Allah berfirman di surat As-Saffat ayat yang ke-101, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami sampaikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwasanya dia akan mendapatkan momongan berupa anak laki-laki, yang anak laki-laki ini adalah seorang yang halim, seorang yang lembut, seorang yang tidak mudah emosi, seorang yang bukan bertemperamen tinggi. Demikian juga yang Allah lakukan kepada Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Saffat ayat yang ke-7, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia." Wahai Zakaria, sesungguhnya kami kabarkan gembira kepadamu dengan adanya seorang anak laki-laki yang akan Allah berikan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang anak laki-laki tersebut namanya adalah Yahya. Maka inilah di antara amal saleh yang bisa dilakukan oleh para dokter kandungan, para bidan. Boleh jadi sang ayah, ayah dari bayi ini menunggu di luar, akhirnya lahirlah anak tersebut dengan selamat dengan bantuan dokter kandungan ataukah bidan. Maka di antara amal soleh, amal kebajikan adalah petugas kesehatan ini kemudian keluar dan menyampaikan kepada sang ayah satu kabar gembira, turut bergembira, Anda mendapatkan momongan yang cantik, yang ganteng, yang sehat, atau kalimat semacam itu. Demikian juga ini adalah amal soleh yang bisa dilakukan oleh keluarga, manakala ayah dari momongan ini kebetulan tidak bisa nunggui istrinya melahirkan, dia berada di luar kota. Maka di antara amal kebajikan adalah menghubungi sang ayah, lihat via telepon ataukah SMS dan menyampaikan kabar gembira. Ada kabar gembira untukmu, istrimu telah melahirkan dengan selamat, bayinya sehat, dan ucapan semacam itu. Pemirsa yang berbahagia, di antara hal yang dituntunkan untuk orang yang mendapatkan kabar gembira, seorang ayah yang mendapatkan kabar gembira, istrinya melahirkan dengan lancar, dengan normal, dengan selamat, bayinya gemuk, cakep, dan semacam itu, maka di antara hal yang dituntunkan ketika sang ayah ini mendapatkan kabar gembira, dia berikan satu hadiah meskipun yang tidak harus yang mahal-mahal. Hendaknya dia berikan hadiah kepada orang yang menyampaikan kabar gembira tadi. Sebagaimana sahabat Ka'ab bin Malik ketika dia bersedih karena Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung memberikan kabar, memberikan wahyu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam apakah Allah menerima tobatnya ataukah tidak. Karena sahabat Ka'ab bin Malik ini mendapatkan hukuman disebabkan tidak berangkat berperang tanpa alasan, dihukum dengan didiamkan oleh Nabi dan para sahabat selama 50 hari 50 malam. Akhirnya turunlah wahyu, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah yang menegaskan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya Ka'ab bin Malik dan dua kawannya atas kesalahan yang mereka lakukan bertiga, tidak pergi berjihad tanpa udzur dan tanpa alasan. Maka setelah turun ayat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat ini di hadapan para sahabat. Apa yang terjadi? Para sahabat berlomba untuk menjadi orang yang pertama kali menyampaikan kabar gembira ini kepada Ka'ab bin Malik. Dan setelah salah satu dari mereka memenangkan persaingan ini menjadi orang yang pertama kali menyampaikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik, maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ka'ab bin Malik menceritakan, falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni naza'tu lahu taubayya fakasautuhu iyahuma bibusrohu. Maka sahabat Ka'ab bin Malik mengatakan, orang yang pertama kali memberikan kabar gembira kepada beliau adalah orang yang naik ke satu bukit yang bukit tersebut berhadapan dengan rumahnya Ka'ab bin Malik dan dengan suara yang lantang dia sampaikan kabar gembira. Wahai Ka'ab bin Malik, Allah Subhanahu wa taala bergembiralah karena Allah taala menerima taubatmu. Setelah itu orang tadi datang menemui Ka'ab bin Malik di rumahnya. Tatkala orang yang telah didengar suaranya oleh Ka'ab bin Malik tadi datang ke rumahnya Ka'ab bin Malik, maka sebagai bentuk terima kasih karena mendapatkan kabar gembira, Ka'ab bin Malik menghadiahkan pakaian dan baju yang dia miliki kepada orang tadi. Maka dari perbuatan dan sikap sahabat Ka'ab bin Malik ini, kita bisa ambil kesimpulan di antara amal kebajikan, di antara amal kebaikan adalah orang yang mendapatkan kabar gembira, dalam hal ini seorang ayah, seorang bapak, ketika dia mendapatkan kabar gembira tentang kelahiran anaknya dengan lancar, dengan baik, maka satu hal yang baik ketika dia memberikan sesuatu sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada orang yang memberikan kabar yang baik dan menyenangkan tersebut. Dan inilah yang juga dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Buraidah. Akan kami bacakan satu riwayat dari Abdullah bin Buraidah, anak dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Abdullah bin Buraidah ini menceritakan kejadian yang melibatkan ayahnya. Ulidtu li thalathatin khalauna min khilafati Umar. Aku lahir 3 hari setelah Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah. Faja'a abdun lana abi wa wajalisun ingda Umar. Maka ayahku pada awalnya belum tahu kalau istrinya telah melahirkan sang anak yang kemudian nanti diberi nama Abdullah. Maka ketika ayahku sedang duduk-duduk dengan Umar, Khalifah Umar Ibn Khattab radhiallahu anhu, datanglah sang budak. Datanglah budak dari Buwaidah dan memberikan kabar gembira bahwasanya Buwaidah mendapatkan momongan baru, seorang anak laki-laki yang sehat. Maka sebagai ungkapan terima kasih karena mendapatkan kabar gembira ini, maka Buwaidah berkata kepada budak tadi, "Anta hurun, engkau merdeka." Kemudian setelah itu lahirlah saudaraku, kata Abdullah, ya, yang bernama, yang kemudian nanti diberi nama Sulaiman. Dia lahir setelah lahirnya Abdullah, karena ternyata istrinya Buwaidah ini hamil kembar. Kembar dua-duanya laki-laki. Yang pertama kali keluar itu nanti diberi nama Abdullah, kemudian yang kedua juga laki-laki, yang nanti diberi nama Sulaiman. Maka setelah lahirnya Sulaiman, datang lagi seorang budak milik Buwaidah menemui Buwaidah, yang Buwaidah ketika itu masih bersama Umar Ibn Khattab, dan menyampaikan kepadanya, "Wulidalaka hulamun." Wahai Buwaidah, bergembiralah engkau karena ada seorang momongan bayi laki-laki yang Allah berikan untukmu. Maka pada awalnya Buwaidah mengira bahwasanya anak laki-laki, momongan laki-laki yang disampaikan oleh budak yang kedua ini adalah sama dengan anak laki-laki yang tadi telah dikabarkan. Maka Buwaidah merespon berita yang disampaikan oleh budak yang kedua dengan mengatakan, "Qad sabaqaka fulanun." Artinya fulan telah mendahuluimu menyampaikan kabar tentang lahirnya anak laki-lakiku. Maka sang budak yang kedua ini mengatakan, "Innahu akhar." Ini anak yang lain, berbeda dengan yang tadi. Maka mendapatkan penjelasan ini, Umar yang ada di dekat Buwaidah mengatakan, "Wahada aidon ai'atiqhu." Wahai Buwaidah, ini juga harusnya dapat hadiah yang sama dengan yang tadi. Maka merdekakanlah budak ini. Umar memerintahkan kepada Buwaidah untuk bersikap adil. Yang tadi dimerdekakan, maka yang ini seharusnya juga dimerdekakan. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat, yaitu At-Tabaqat Al-Kubra. Demikian juga bisa dijumpai di kitab Tahdhibul Kamal. Inilah kabar gembira, inilah tuntunan untuk menyampaikan kabar gembira kepada seorang ayah, seorang bapak yang mendapatkan momongan berupa lahirnya anaknya dalam kondisi sehat, dalam kondisi normal. Maka ini di antara amal kebajikan, yang satu hal yang baik untuk kita kerjakan, sebagaimana inilah tradisi dan kebiasaan dan akhlak mulia para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada sesuatu yang menggembirakan, sesuatu hal yang jika disampaikan kepada orang lain maka orang itu gembira dan senang, maka hendaknya kita sampaikan kepada orang tersebut. Dan ini adalah ibadah yang sangat mulia, karena di antara ibadah yang Allah cintai adalah idkhalul surur fil qalbil muslim, memasukkan rasa gembira ke hati seorang muslim. Dan di antara hal yang menggembirakan yang patut untuk kita kabarkan kepada orang yang belum mengetahuinya adalah terutama kepada, berkaitan dengan masalah ini, terutama kepada bapak dan ayah dari seorang jabang bayi, adalah mengkabarkan kepadanya lahirnya anaknya dengan sehat dan normal. Demikian yang kita bahas kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.